Meski dirimu bukan milikku, namun hatiku tetap untukmu. Berjuta pilihan di sisiku, takkan bisa menggantikanmu. Walau badai menerpa, cintaku takkan kulepas. Berikan kesempatan untuk membuktikan ku mampu jadi yang terbaik dan masih jadi yang terbaik. Akan menanti, meski harus penantian panjang. Ku akan tetap setia menunggumu. Ku tahu kau hanya untukku. Biarlah waktuku habis oleh penantian ini, hingga kau percaya betapa besar cintaku padamu. Meski dirimu bukan milikku, namun hatiku tetap untukmu.